Oke, buat yang minta dia abis ini diturutin sama Via. Sekarang dikasih lagu yang terbaru dulu ya. Ya, buat yang bisa, yang suka jerit hatiku, boleh nyanyi sama-sama. Sarah. Terpuruk sepi sendiri. Saben dino aku kelingan karo awakmu. Apa nang kono kowe juga mikirke awakmu. Tak ono lanangan liya sing iso gantekno awakmu. Iso mbuka panjang jero nang jero atiku. Ku coba melawan duniaku demi kamu. Mergo tanpamu aku raiso ngerasa. Kumohon sayang mengertilah keadaanku. Aku raiso bernama tanpa kau di sisiku. Tak kusangka kowe teko ninggal aku. Ku semua janji manismu. Tak keroso Seramania Vianisti Klaten, suaranya mana?